tenane bingung yen lagi kasmaran mung tansah kelingan sliramu dadi pikiran esok awan bengi mung kepeto ati pengin ku mung siji kowe tak impi-impi. Kutu kepiye aku lenyatake aku mung wani nyawang seko kene merko kahanan uripku sing beda karo kowe sing luweh duwe bondo. Pengen ngomong sayang aku tutu sopo-sopomu aku meng pemuja rahasiamu. Pengen ngomong tesno aku wedi mbok gawe loro sayangmu ngewong liya sak tenane bingung yen lagi kasmaran mung tansah kelingan sliramu dadi pikiran esok awan bengi mung kepeto ati pengin ku mung siji kowe tak impi-impi. Kutu kepiye aku lenyatake aku mung wani nyawang seko kene merko kahanan uripku sing beda karo kowe sing luweh duwe bondo. Pengen ngomong sayang aku tutu sapa-sapamu aku meng pemuja rahasiamu. Pengen ngomong tresno aku wedi mbok gawe loro sayangmu ngewong liya. Sopo-sopomu aku meng pemuja rahasiamu. Pengen ngomong tresno aku wedi mbok gawe loro sayangmu ngewong liya. Pengen ngomong sayang aku tutu sopo-sopomu aku meng pemuja rahasiamu. Pengen ngomong tresno aku wedi mbok gawe loro sayangmu ngewong